Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Al-muallif al-imamul mujaddid syaikhul islam Muhammad ibn Abdul Wahab rahimahullah ta'ala mengatakan di dalam kitab Tauhid, masih di dalam bab tentang maja'a fi kathratil harif, larangan banyak mengucapkan sumpah. Beliau mengatakan wa fi sahih an Imran bin Husain radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairu ummati qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum qala Imran fala adri أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثا ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يفون ويظهر فيه مسلما. Dan dalam hadis sahih dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu ummati qarni, sebaik-baik umatku adalah generasiku. Ummal ladzina yalunahum, kemudian orang-orang generasi setelahnya, setelah mereka, yang mengikuti mereka. Thumma alladzina yalunahum, kemudian generasi yang mengikuti mereka setelahnya. Imran mengatakan, fala adri, aku tidak tahu, apakah beliau menyebutkan setelah generasinya dua kali ataukah tiga kali. Dua generasi setelah generasi beliau, ataukah tiga urun, tiga generasi setelah generasi beliau. Kemudian beliau mengatakan, summa inna ba'dakum qauman, kemudian sungguh setelah kalian nanti akan ada suatu kaum, yashhaduna wa la yastashhadun, mereka bersaksi dalam keadaan mereka tidak diminta bersaksi. Wa yakhununa wa la yu'tamanun, mereka berkhianat dan tidak dipercaya. Wa yanzuruna atau wa yanziruna wa la yufun, mereka bernazar namun tidak memenuhi nazarnya. Wa yawharu fihi musliman, dan nampak pada diri mereka asiman, yakni kegemukan. Beliau menyebutkan hadis ini sahih dalam sahih, yakni sahih Muslim. Imran bin Husain radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, khairu ummati qarni, sebaik-baik umatku adalah generasiku. Di dalam riwayat yang lain terdapat kalimat dengan makna yang lebih luas, yaitu khairun nas, sebaik-baik manusia. Sebaik-baik manusia, sehingga manusia secara umum. Seluruh manusia, baik yang muslim maupun tidak, maka sebaik-baik manusia adalah qarni, generasiku. Khairu ummati qarni, sebaik-baik manusia adalah generasiku. Qarn, yang dimaksud dengan qarn, sebagian ulama mengartikannya dengan generasi seperti tadi. Qarn, ya diartikan oleh sebagian ulama dengan al-ta'ifah al-muqtarinun bisyai, segolongan manusia yang memiliki keterkaitan yang sama, keterkaitan yang sama atau memiliki kesamaan dalam suatu hal, entah dalam hal usia atau dalam hal al-millah agama atau semisalnya. Nah, dan sebagian ulama mengartikan qarn dengan zaman, kalau tadi diartikan dengan kumpulan manusia, ya, sekelompok, sekelongan manusia yang memiliki kesamaan. Makna yang kedua diterangkan oleh sebagian ulama, yakni zaman, atau sebagian ulama mengartikannya dengan zaman, zaman tertentu, satu kurun waktu tertentu. Berapa kurun waktu itu? Ya, para ulama berbeda-beda, ada yang mengatakan 100 tahun, ada yang mengatakan 80 tahun, ada yang mengatakan 40 tahun itu qarn, ada yang mengatakan 120 tahun. Jadi qarn diartikan berbeda oleh para ulama, ada yang mengartikannya dengan ta'ifah, segolongan, sekelompok manusia yang memiliki kesamaan dalam satu hal, entah dalam hal usia, agama, atau selainnya. Sebagian ulama yang lain mengartikannya dengan zaman. Qarn yani kurun waktu tertentu zaman. Tapi berapa lama zaman itu? Ya, berbeda-beda pula dapat para ulama seperti tadi. Nah. Khairu ummati qarni. Ya, sebaik-baik umatku adalah generasiku. Nah, generasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu siapa? Yaitu para sahabat. Qarni generasiku, yaitu para sahabat. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa radhiya anhum ajma'in. Paham? Summa alladziina yalunahum. Kemudian generasi yang mengikuti mereka, mengikuti para sahabat. Setelah para sahabat, yaitu siapa? Generasi at-tabi'un. At-tabi'un atau at-tabi'in. Ya, ini murid-murid para sahabat. Ya, beriman. Ya. Dalam keadaan tidak pernah berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan generasi mereka setelah generasi para sahabat. Summa alladziina yalunahum. Kemudian generasi yang mengikuti mereka, yakni generasi selanjutnya setelah tabi'in, yang disebut dengan tabi'ut tabi'in atau atba' at-tabi'in, pengikutnya para tabi'in. Ini muridnya tabi'in. Naam. Kemudian Imran bin Husain radhiyallahu anhu menyatakan bahwa beliau tidak tahu atau mungkin lupa, ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan berapa generasi yang merupakan sebaik-baik generasi. Ya. Imran mengatakan fala adri adzakara ba'da qarnihi marrataini aw thalathan. Aku tidak tahu apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah menyebutkan generasi beliau, yakni para sahabat, dia menyebutkan dua kali, yakni dua generasi setelahnya, ataukah tiga kali. Ya. Di dalam lafaz hadis ini, beliau menyebutkan dua kali. Summaladzina yalunahum, summaladzina yalunahum. Kalau tiga kali, ya berarti summaladzina yalunahum, summaladzina yalunahum, summaladzina yalunahum. Sehingga total ada berapa generasi? Empat generasi. Ya. Namun, ketika ada keraguan semacam ini, hukum asalnya adalah apa? Mengambil jumlah yang paling sedikit. Karena jumlah yang paling sedikit itulah yang pasti, yang meyakinkan. Yang meragukan adalah jumlah yang lebih. Yang lebih banyak. Salasan, tiga kali beliau sebutkan itulah yang meragukan. Yang yakin, yang pasti adalah beliau menyebutkan dua kali. Maka kita bawa kepada makna ini merotain. bahwa beliau hanya menyebutkan dua generasi setelah generasi beliau, setelah para sahabat, sehingga total ada berapa? Tiga generasi terbaik umat ini. Sebagaimana yang masyhur bahwanya ada tiga generasi yang merupakan khairu quruni hadhil ummah atau khairu hadhil ummah, sebaik-baik generasi umat ini. Para sahabat, tabi'un dan at-tabi'in. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Tsumma inna ba'dakum qauman." Sesungguhnya kemudian sesungguhnya setelah kalian akan ada suatu kaum yang memiliki beberapa sifat buruk, di antaranya adalah yashhadun wa la yashhadun. Mereka bersaksi dalam keadaan mereka tidak diminta bersaksi. Yustashhadun ini masuk dalam wazan istaf'ala, istaf'ilu. Di antara maknanya adalah apa? Talab. Tuntutan. Permintaan. Yani mereka tidak diminta dan dituntut untuk bersaksi, namun mereka justru bersaksi. Apa maknanya? Maknanya yashhaduna wa la yashhadun, maknanya diperselisihkan oleh para ulama. Di antara para ulama mengatakan makna yashhadun wa la yashhadun, mereka bersaksi dalam keadaan tidak diminta bersaksi, maksudnya adalah mereka adalah orang-orang yang tidak diminta, dituntut untuk memberikan kesaksian disebabkan kefasikan mereka. Disebabkan kefasikan mereka. Atau disebabkan mereka bermudah-mudahan dalam bersaksi. Jadi sifat buruk mereka, saking buruknya sifat mereka, maka mereka tidak diminta untuk bersaksi dan tidak diterima persaksian mereka karena mereka adalah orang-orang fasik, atau tidak diminta bersaksi karena mereka dikenal tidak amanah dan bermudah-mudahan di dalam memberikan kesaksian. Di antara para ulama yang memiliki pendapat yang lain, namun setidaknya itu tadi mungkin sudah cukup sebagaimana diterangkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Kemudian di antara sifat buruk mereka juga adalah wa yakhunun wa la yu'tamanun. Mereka berkhianat. Khianat merupakan lawan dari amanah. Ya, khianah berarti lawan dari amanah, tidak menunaikan amanah. Sifat mereka berkhianat dan tidak amanah. Tidak bisa dipercaya dalam apa yang diamanahkan kepada mereka. Wayanzirun wala yufun. Mereka bernazar. Telah kita pelajari pengertian nazar. Mewajibkan diri sendiri. Dengan menyebut sesuatu yang diagungkan. Dan seterusnya, sebagaimana telah kita pelajari. Mereka bernazar, namun mereka tidak memenuhi nazarnya. Wa yadhharu fihi musliman, dan nampak pada diri mereka asliman. Asliman yakni kasratul laham, banyaknya daging di tubuh mereka. Atau gemuk. Ini menunjukkan bahwa mereka itu suka tana'um. Terlalu menikmati kehidupan, berfoya-foya, terlalu nyaman, dan terlalu lalai dari kehidupan akhirat. Keterkaitan hadis ini dengan beberapa keterkaitan hadis ini dengan bab adalah di dalam hadis ini disebutkan celaan bagi orang-orang yang bermudah-mudahan di dalam syahadah, di dalam persaksian, di dalam persaksian. Dan asyhadah itu ya merupakan satu macam sumpah. Syahadah itu nau' minal yamin, termasuk satu macam sumpah. Jadi ada kesamaan dengan sumpah. Ya. Hingga judul bab ini yaitu kasratul halif. Ya. Larangan banyak bersumpah. Ya, di antara dalilnya adalah hadis ini. Sebab diterangkan oleh sebagian ulama bahwa mereka yasyhadun wa la yastasyhadun. Ya, di antara maknanya apa tadi? Mereka memberikan persaksian ya, dalam keadaan mereka tidak dituntut untuk memberikan kesaksian dikarenakan mereka ya adalah orang yang bermudah-mudahan di dalam memberi kesaksian dan di dalam bersumpah. Di dalam memberikan kesaksian dan di dalam bersumpah. Wallahu a'lam. Intinya seringkali dalam memberikan kesaksian itu diiringi dengan al-halif, al-yamin, sumpah, sumpah. Wallahu a'lam. Kemudian beberapa faedah yang dapat diambil ya dari hadis ini. Yang pertama, fadlul quruni salasa abil arba'ah. Keutamaan tiga generasi yang pertama atau empat generasi. Tapi yang masyhur tiga generasi. Yaitu generasi as-sahabah, para sahabat, generasi at-tabi'in dan atsba' at-tabi'in atau tabi'it tabi'in. Itulah sebaik-baik generasi. Ya, sehingga konsekuensinya kita mengembalikan urusan agama kepada mereka. Sebab mereka telah dipersaksikan kebaikan agamanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faedah yang kedua, tercelanya terburu-buru di dalam memberikan persaksian fi syahadah. Tercelanya terburu-buru dalam memberikan saksian. Ya, sehingga harus berhati-hati dalam bersyahadah memberikan kesaksian, di dalam bersaksi. Ya. Tidak terburu-buru dan tergesa-gesa. Kemudian faedah yang ketiga, tercelanya at-tahawun, menggampangkan perkara nazar. Ya, tercelanya menggampangkan perkara nazar. Ya. Dan wajibnya memenuhi nazar. Sebab di antara sifat tercela mereka adalah wayanzirun wa la yufun. Mereka bernazar namun tidak mau memenuhi nazarnya. Kemudian faedah yang keempat, tercelanya amanah atau afwan, tercelanya khianah. Tercelanya khianah di dalam amanah. Ya. Tidak boleh berkhianat. Ya, ketika sudah mendapatkan amanah. Dan khianah itu lawan dari amanah. Jika seseorang tidak menjaga amanah yang diberikan kepadanya, ya berarti dia telah terjatuh dalam khianah. Wallahu a'lam. Kemudian faedah yang kelima, zammut tana'um war raghbati fid dunya wal i'rab 'anil akhirah. Ya, tercelanya ya, terlalu bernikmat-nikmat dan berambisi di dalam kehidupan dunia serta tercelanya berpaling dari akhirat. Ya, sebab di antara sifat tercela mereka adalah wayadhharu fihi musliman, nampak pada diri mereka kegemukan. Ya. Karena memang umumnya seperti itu ketika sudah terlalu berambisi dengan dunia. Fisik mereka pun ya yadhharu fihi musliman. Ini bukan berarti orang yang ya apa kurus berarti tidak ada yang ambisi terhadap dunia, enggak mesti ya. Tapi ini sering seperti itu, terlalu berambisi terhadap dunia, ya yadhharu fihi musliman. Kemudian faedah yang keenam, alam min a'lami nubuwwatihi sallallahu alaihi wasallam, satu tanda dari tanda-tanda kenabian sallallahu alaihi wasallam, karena beliau memberitakan tentang suatu hal sebelum terjadinya lalu terjadi sebagaimana yang beliau beritakan. Naam. Kemudian beliau rahimahullah menyebutkan hadis yang semisal dengan hadis Imran bin Husain ini, yaitu dari Ibnu Mas'ud. Wa fihi 'an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum thumma yaji'u qaumun تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. قال إبراهيم: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. وفيه dari dalamnya, yakni dalam hadis sahih, muslim sahih, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda: khairun nas qarni, sebaik-baik manusia adalah generasiku. Summa alladhina yalunahum, kemudian generasi yang setelah mereka, mengikuti mereka. Summa alladhina yalunahum, kemudian generasi yang mengikuti mereka setelah mereka. Summa yaji'u qaumun, kemudian akan datang satu kaum. Tasbiqu shahadatu ahadihim yaminah, yang mana persaksian seorang dari mereka mendahului sumpahnya. Wa yaminuhu syahadatahu, dan sumpahnya mendahului persaksiannya. Persaksiannya mendahului sumpahnya, dan sumpahnya mendahului persaksiannya. Qala Ibrahim, Ibrahim rahimahullah mengatakan, kanu yadribunana 'ala syahadah, dahulu mereka, ya orang tua kami atau ya, guru-guru kami, para tabi'in, ya, kanu, atau mungkin dahulu orang-orang tabi'in, dahulu mereka biasa memukul kami sebagai hukuman, ala syahadat wal ahad, dengan sebab, ya, mudah memberikan persaksian dan berjanji. Wa nahnu shighar, dalam keadaan kami masih kecil, dididik untuk tidak bermudah-mudahan di dalam memberikan kesaksian dan janji. Nah, disebutkan nama Ibrahim. Ibrahim, yaitu Ibrahim ibnu Yazid al-Nakhai al-Kufi. Kunyahnya adalah Abu Imran. Ibrahim yang mengatakan kalimat tadi, menukilkan, menceritakan tentang para tabi'in, bahwa mereka biasa mendidik anak-anak kecil untuk, ya, menjaga kesaksian dan janji, dan tidak bermudah-mudahan di dalamnya. Ya, Ibrahim ini adalah Ibrahim bin Yazid al-Nakhai al-Kufi, ya, termasuk dari kalangan para tabi'in dan para ahli fiqih mereka. Ibrahim al-Nakhai ini wafat pada tahun 96 Hijriah rahimahullah. Adapun dalam hadis Ibnu Mas'ud tadi, disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan khairun nas qarni, sebaik-baik manusia adalah generasiku. Nah, khairun nas di dalam hadis yang sebelumnya, hadis Imran bin Husain, disebutkan khairu ummati. Nah, khairun nas tentu maknanya lebih luas, annas. Jadi manusia secara umum seluruhnya, maka sebaik-baiknya adalah generasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum. Khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum, kemudian generasi yang mengikuti mereka. Thumma alladhina yalunahum, kemudian generasi yang mengikuti mereka. Nah, nampak di dalam hadis Ibnu Mas'ud ini, ya, bahwa, ya, hanya ada tiga generasi. Hanya ada tiga generasi yang merupakan sebaik-baik generasi umat ini. Generasi para sahabat, para tabi'in, dan at-tabra' at-tabi'in. Adapun setelah generasi para tabi'in atau atba' tabi'in, setelah generasi atba' tabi'in, maka yaji'u qaumun, akan datang suatu kaum, orang-orang, ya, yang tasbiqu syahadata ahadihim, syahadatu ahadihim yaminahu wa yaminuhu syahadatah, ya, yang mana mereka, salah seorang dari mereka, yakni mereka. Ya, mereka umumnya, persaksian mereka mendahului sumpahnya dan sumpahnya mendahului persaksiannya. Apa maknanya? Maknanya terang kepada Syekh Shalih Al-Fauzan rahimahullah, yakni yajma' baina al-yamin wa syahadah. Ya. Mereka suka menggabung-gabungkan antara sumpah dengan persaksian. Setiap siap kali bersaksi, memberikan kesaksian, dia bersumpah, wallahi demi Allah, wallahi billahi, tallahi. Suka bersumpah. Ya, terlalu banyak bersumpah. Ya. Fataratan tasdiqu hadhihi wa taratan tasdiqu hadhihi. Sehingga terkadang ini yang mendahului, yakni persaksiannya mendahului sumpahnya, bersumpah-bersumpah, bersaksi-bersaksi, ya, berikan kesaksian begini dan begitu, selalu diakhiri dengan wallahi, demi Allah. Ya. Atau terkadang sumpahnya yang mendahului persaksiannya, wallahi, wallahi, demi Allah, kemudian memberikan kesaksian. Ini terkadang ini dan terkadang itu menunjukkan saking banyaknya mereka bersumpah, ya, di dalam berbicara dan di dalam memberikan kesaksian, sehingga sesuai dengan judul bab ini, ya, yaitu bab maja'a fi kasratil halif, bab larangan banyak memberikan sumpah. Naam. Ibrahim An-Nafa'i rahimahullah, ya, menceritakan dan menyebutkan, ya, bahwa generasi tabi'in, generasi tabi'in itu benar adanya merupakan generasi terbaik umat ini setelah para sahabat, dengan bukti, ya, mereka tidak, ya, seperti yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir hadis tersebut, yang suka bersumpah-sumpah. Ya, yang suka bersumpah-sumpah itu setelah generasi terbaik. Setelah generasi-generasi terbaik. Ya. Adapun generasi tabi'in, maka mereka mendidik anak-anak kecil untuk tidak bermudah-mudahan bersumpah, bermudah-mudahan memberikan kesaksian dan janji. Kanu yadribuna 'ala syahadah wal 'ahd wa nahnu shighar. Dahulu mereka suka memukul kami sebagai hukuman. Ya, jadi pukulan yang secukupnya sebagai hukuman saja, ya, dan teguran, ya, dengan sebab sumpah, dengan sebab persaksian dan janji, memberikan persaksian dan janji dalam keadaan kami masih kecil. Nah, keterkaitan hadis ini dengan bab sangat jelas. Di dalam hadis ini terdapat peringatan dan larangan, ya, bermudah-mudahan di dalam bersumpah dan memberikan kesaksian. Kemudian beberapa faedah yang dapat diambil dari hadis ini. Yang pertama, bahwa al-qurun al-mufaddalah, generasi-generasi yang utama, yang terbaik umat ini adalah salasah. Ada tiga generasi. Generasi yang terbaik adalah tiga generasi. Yang pertama umat ini, generasi para sahabat, tabi'in, dan atba' tabi'in. Kemudian faedah yang kedua, tercelanya terburu-buru di dalam memberikan persaksian dan sumpah. Ya, jangan bermudah-mudahan memberikan persaksian dan sumpah. Kemudian faedah yang ketiga, ya, satu tanda dari tanda-tanda kebenaran kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam, karena memang, ya, didapati, ya, dijumpai apa yang beliau beritakan itu, orang yang suka bersumpah. Tasbiqu syahadatu ahadim yaminahu wa yaminuhu syahadatah. Kemudian faedah yang keempat adalah inayatu salaf bitarbiyatu shighar wa ta'dibihim. Perhatian salaf di dalam mendidik anak-anak kecil. Di dalam mendidik anak-anak kecil. Jadi para salaf, generasi-generasi terbaik umat ini, ya, mereka sangat memperhatikan perihal pendidikan anak-anak. Alhamdulillah telah kita selesaikan bab ini, bab maja'a fi kasratil halif. Kemudian bab yang berikutnya, penulis rahimahullah mengatakan bab ma za'a fi zimmatillahi wa zimmatin nabiyyi. Bab ma za'a, ya, dalil yang datang tentang ya zimmatillah, perjanjian Allah dan perjanjian nabinya sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa maksudnya? Ya, insyaallah akan kita pelajari dari keterangan beliau rahimahullah dan beberapa dalil yang beliau sebutkan. Bab ma ja'a fi zimmatillah wa zimmatin nabiyyi. Nah, bab ini disebutkan oleh penulis rahimahullah. Nah, dikarenakan di antara dalil yang disebutkan oleh beliau di dalamnya adalah hadis Buraidah. Adalah hadis Buraidah yang cukup panjang. Dan dalam hadis Buraidah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan kalimat zimmatullah wa zimmatan nabi. Ya, perjanjian Allah, yakni perjanjian atas nama Allah dan perjanjian atas nama nabinya sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan di dalam hadis Buraidah tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya melarang dari al-khafr, melanggar perjanjian, terlebih perjanjian yang telah diatasnamakan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dengan menyebut nama Allah dan juga nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam perjanjian tersebut, maka sangat dilarang untuk dilanggar. Nah, itu semua sebabnya adalah ya dalam rangka ta'zimullah subhanahu wa ta'ala. Sehingga keterkaitan bab ini dengan kitab tauhid adalah ya bahwa memenuhi janji, terkhusus perjanjian yang disebutkan nama Allah subhanahu wa ta'ala padanya, ya, ya, merupakan bentuk mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala, ya, merupakan bentuk mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sebaliknya, tidak memenuhi perjanjian tersebut, ya, berarti tidak mengagungkan Allah, merendahkan Allah, ya, dan tentunya akan mengurangi kesempurnaan tauhid. Paham? Mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala yaitu harus dilakukan ya di dalam berbagai hal, ya di dalam berbagai keadaan harus mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala, ya wajib mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam bermunajat dan berdoa kepadanya. Demikian pula wajib mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam beribadah kepadanya. Demikian pula ya sampai pun dalam hal bermuamalah, berinteraksi dengan sesama manusia, itu juga wajib mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam bab sebelumnya tentang bersumpah. Nah, bersumpah, ya tentu diucapkan sumpah tersebut di hadapan manusia. Ya, seseorang bersumpah, itu ketika berinteraksi dengan orang lain. Maka di antara bentuk mengagungkan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, ya di dalam berinteraksi dengan orang lain adalah apa? Jangan terlalu banyak bersumpah. Demikian pula di sini di dalam memberikan perjanjian di dalam bab ini, ya, dan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka jangan dilanggar perjanjian tersebut. Bahkan sejak awal jangan bermudah-mudahan untuk menyebut nama Allah di dalam perjanjian. Menyebut nama Allah dalam perjanjian, bab itu semua merupakan bentuk pengagungan terhadap Allah. Sehingga sekali lagi pengagungan terhadap Allah itu wajib di setiap keadaan. Ya, ketika kita berinteraksi dengan Allah, berdoa, beribadah, demikian pula ketika kita berinteraksi dengan sama manusia, ya wajib mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah penulis rahimahullah menyebutkan beberapa bab ini seputar ta'limullah. Ya, beberapa bab ini, ya bab ini, beberapa bab sebelumnya dan beberapa bab setelahnya, ya. Termasuk bab yang terakhir itu tentang ta'limullah, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tentang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Sebab at-ta'zim, ya, itu merupakan ya suatu hal yang akan menyempurnakan tauhid. Semakin besar pengagungan seseorang terhadap Allah, maka akan semakin sempurna tauhidnya. Dan sebaliknya, jika berkurang ta'zimnya, pengagungannya kepada Allah, maka akan berkurang pula tauhidnya dan imannya. Nah, disebutkan di dalam bab kata zimmah. Apa itu zimmah? Zimmah itu ahad. Yang tadi kita artikan untuk mudahnya dengan apa? Perjanjian. Ya, zimmah ini ahad. Perjanjian. Nah, Allah Subhanahu wa taala memiliki ahad. Memiliki ahad, perjanjian, ya, komitmen untuk hamba-hambanya. Demikian pula sebaliknya, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala memiliki ahad, komitmen dan kewajiban terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini hubungan antara Allah dengan para hamba. Allah memiliki ahad, ya. Allah memiliki ahad, perjanjian, ya, atas hamba-hambanya. Ya, kewajiban atas hamba-hambanya, demikian pula hamba-hamba Allah memiliki ahad, ya, perjanjian yang akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, adapun ahdullah ala ibadihi, ya, perjanjian Allah Subhanahu wa taala, ya, dan kewajiban dari Allah atas hamba-hambanya adalah apa? Adalah an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Mereka beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya sedikit pun. Ya, bagaimana yang disebutkan dalam hadis Mu'adz Jabal di awal-awal kitab Tauhid. Ya, itulah ahdullah ala ibadih. Berjanjian Allah dan kewajiban dari Allah yang harus ditunaikan oleh hamba-hambanya. Demikian pula sebaliknya, hamba-hamba Allah memiliki ahad. Ya, perjanjian. Ya. Memiliki hak yang akan Allah penuhi. Yang akan Allah penuhi. Yaitu apa? Alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an. Yaitu bahwa Allah tidak akan menyiksa siapapun, ma'adab siapapun, yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala sedikitpun. Ya. Jadi ada ahad bainallahi wa baina ibadihi. Nah, dan yang dimaksud dengan ahad di dalam bab ini adalah ahad perjanjian bainal muta'aqidain. Yang dimaksud dengan ahad di dalam bab ini adalah perjanjian yang dilakukan, diadakan, ya, oleh dua belah pihak yang memberikan perjanjian atau yang saling berjanji. Ya. Sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam peristiwa sulh Al-Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Ya, perjanjian damai Al-Hudaybiyah yang beliau adakan, ya, antara beliau dan ahlu Mekah, penduduk Mekah. Ini perjanjian antara seorang dan orang yang lain, antara sama manusia. Ini yang dimaksud dengan zimmah dan ahad dalam bab ini. Kemudian beliau rahimahullah menyebutkan firman Allah taala wa qaulillahi taala wa aufu bi'ahdillahi idza 'ahadtum wa la tanqudul aymana ba'da tawkidiha al-ayah. Dan firman Allah taala wa aufu bi'ahdillahi. Nah, dan penuhilah perjanjian, dan penuhilah perjanjian Allah Subhanahu wa taala, Ahdullah. Idza ahadtum, apabila kalian memberikan perjanjian. Wa la tanqudu al-aymana ba'da tawkidiha, dan janganlah kalian melanggar al-ayman, melanggar sumpah di dalam perjanjian atau dalam akad, dan janganlah kalian melanggar sumpah di dalam perjanjian. Ba'da tawkidiha, setelah kalian menegaskannya, setelah kalian menegaskan dan memperkuat perjanjian itu. Al-ayah sampai akhir ayat, kelengkapan ayatnya adalah wa qad ja'altumullaha 'alaikum kafila innallaha ya'lamu ma taf'alun. Wa la tanqudu al-aymana ba'da tawkidiha, dan janganlah kalian melanggar sumpah di dalam janji setelah kalian menegaskannya. Wa qad ja'altumullaha 'alaikum kafila, dalam keadaan kalian telah menjadikan Allah sebagai penanggungnya, sebagai kafilan. Yani saksi. Dalam keadaan kalian telah menjadikan Allah sebagai saksi atas kalian di dalam perjanjian tersebut. Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dalam perjanjian, artinya telah menjadikan Allah sebagai saksi di dalam perjanjian itu. Wa qad ja'altumullaha 'alaikum kafilan innallaha ya'lamu ma taf'alun, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan, apa yang kalian perbuat. Jadi kalian akan membatalkan dan melanggar janji itu ataukah tidak? Allah Maha mengetahuinya. Sebutkan dalam ayat wa aufu, aufu, jadi aufa yufi, artinya adalah i'ta'u syai' tsaman, memberikan sesuatu secara penuh, wafa, penuh. Wa aufu, dan tunaikanlah, berikanlah secara penuh. Jangan dikurangi sedikit pun. Tunaikanlah secara penuh. Bi'ahdillah, perjanjian Allah Subhanahu wa taala. Ini perjanjian yang telah kalian berikan kepada Allah dan perjanjian Allah yang telah Dia berikan kepada kalian. Bi'ahdillah. Wa aufu bi'ahdillah, penuhilah, tunaikanlah secara penuh perjanjian yang kalian berikan kepada Allah dan yang diberikan oleh Allah kepada kalian. Idza ahadtum, apabila kalian mengadakan perjanjian, apabila kalian mengadakan dan memberikan perjanjian. Naam. Sebenarnya ini idza ahadtum sekedar taukid, mempertegas, penuhilah perjanjian dengan Allah. Dia tentunya ketika apa? Ketika kalian memberikan perjanjian. Jadi idza ahadtum disebutkan lagi untuk mempertegas dan menguatkan kalimat idza ahadtum, apabila kalian mengadakan dan memberikan perjanjian. Nah, apa makna ahdullah di dalam ayat ini? Wa aufu bi ahdillah, dan penuhilah ahdullah. Para ulama setidaknya memiliki dua pendapat di dalam menafsirkan makna kata ahd, penuhilah ahdullah. Walaupun kita terjemahkan untuk mudahnya dengan perjanjian, namun para ulama memiliki dua penafsiran setidaknya terkait dengan ahdullah. Tafsir yang pertama, ahdullah yang dimaukan dengannya adalah akad. Akad. Yang dimaukan dengannya adalah akad. Paham? Adalah akad. Paham? Yani akad yang kalian adakan, kalian lakukan bersama manusia di antara kalian, bersama orang lain. Jadi penuhilah akad. Jika sudah mengadakan suatu akad, entah akad jual beli akad nikah atau yang lain, maka penuhilah konsekuensi dari akad tersebut. Ya, penuhilah konsekuensi dari akad tersebut. Wa'ufu bi'ahdillah, yani aufu bi'aqdillah, akad-akad itu. Sebagaimana Allah Ta'ala firmankan di dalam ayat yang lain, aufu bil'uqud. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil'uqud. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad tersebut. Ya, jadi penuhilah dan lakukanlah konsekuensi dari akad. Ya, kemudian tafsir yang kedua, wa'ufu bi'ahdillah. Ahdullah ditafsirkan ya dengan al-yamin, sumpah. Jadi penuhilah sumpah kalian dengan menyebut nama Allah. Jadi jika kalian bersumpah menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dalam sumpah, maka penuhilah sumpah tersebut dan jangan dilanggar. Nah, oleh karena itulah ya kalimat berikutnya Allah mengatakan waratang kumpul aiman, dan janganlah kalian melanggar sumpah. Ya, maka sebagian ulama menafsirkan Abdullah dengan sumpah. Ya, intinya semuanya kedua makna ini memungkinkan dan tidak saling bertentangan. Semuanya adalah makna yang benar. Ketika kita mengadakan suatu akad yang sah, maka jangan sampai kita melanggar akad tersebut. Demikian pula ketika kita bersumpah dengan menyebut Allah Subhanahu wa taala, maka jangan dilanggar sumpah tersebut. Wala tanqudul aiman, dan janganlah kalian ya melanggar al-aiman, sumpah-sumpah kalian itu atau akad-akad kalian itu. Ba'da taukid, ya. Ya, setelah kalian memperkuatnya taukid, yakni taqwiyah, setelah kalian menguatkan akad-akad itu atau sumpah-sumpah itu. Wa qad ja'antumullaha 'alaikum kafilan, dalam keadaan kalian telah menjadikan Allah sebagai saksi. Ya. Innallaha ya'lamu ma taf'alun, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian berbuat. Sehingga di sini ada beberapa ya kalimat yang berfungsi untuk menegaskan ya. Menegaskan wajibnya memenuhi ahdullah, memenuhi akad, komitmen dengan satu akad, demikian juga memenuhi janji dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tanqudul aiman." Ini larangan melanggar aiman. Kemudian Allah mengatakan, "Ba'da taukidnya," setelah kalian sendiri yang menguatkan, memperkuat, mempertegas akad dan sumpah tersebut. Kemudian waqad ja'altumullaha 'alaikum kafilan, dan kalian sendiri juga telah menyebut atau menjadikan Allah sebagai saksi atas kalian di dalam akad tersebut atau sumpah tersebut. Kemudian di akhir ayat Allah juga semakin mempertegas kewajiban memenuhi ahdullah dengan mengatakan innallaha ya'lamu ma taf'alun, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian perbuat. Apakah kalian akan komitmen ataukah tidak? Keterkaitan ayat ini dengan judul bab ya sangat jelas, tadullu ala wujubil wafa bil uhud. Ya. Ayat ini menunjukkan kewajiban memenuhi uhud. Apa tafsir uhud atau ahad tadi? Ditafsirkan dengan sumpah dan juga ditafsirkan dengan akad. Akad dengan sama manusia juga sama. Penuhi komitmen, jangan sudah mengadakan akad selalu dilanggar sendiri. Nah, demikian pula sumpah dengan menyebut nama Allah, jangan dilanggar. Kemudian beberapa faedah yang dapat diambil dari ayat ini, wujubul wafa bil uhud wal mawathiq, seperti tadi kewajiban memenuhi ahad, ya, janji atau akad dan sumpah, mawathiq. Kemudian faedah yang kedua, diharamkannya melanggar ya melanggar uhud, melanggar akad atau janji dan sumpah. Kemudian faedah yang ketiga, menetapkan sifat ilmu bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui ya segala sesuatu, innallaha ya'lamu ma taf'alun. Kemudian faedah yang keempat, ancaman bagi orang yang melanggar ahad, melanggar sumpah, janji dan akad. Nah, ancaman sebab Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini di akhirnya mengatakan innallaha ya'lamu ma taf'alun. Ya, terkandung di dalamnya suatu ancaman bagi siapa yang melanggar ahad, melanggar sumpah, janji atau akad. Kemudian penulis rahimahullah menyebutkan beberapa menyebutkan hadis yang cukup panjang. Ya, itu hadis Buraidah. Beliau rahimahullah mengatakan an Buraidah radhiyallahu anhu. Dari Buraidah radhiyallahu anhu, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza amara amiran, apabila mengangkat, ketika mengangkat amiran, seorang amir, pemimpin, komandan, ala jaisin, untuk suatu pasukan besar, au sariyatin, atau pasukan kecil. Ya, amara, ya'ni Allah, mengangkat, ya, menunjuk seorang amir, komandan, atau pemimpin. Ya, di awal-awal Islam, istilah amir, ya, istilah amir ini memiliki beberapa fungsi. Atau orang yang diangkat sebagai amir ini menangani beberapa tugas. Ya. Di antaranya adalah at-tanfiz, melaksanakan, ya, melaksanakan dan menerapkan perintah dari, ya, pemimpin negara, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk menerapkan, melaksanakan perintah, ya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga berfungsi, bertugas untuk hukum, untuk, ya, menghukumi, yakni menjadi hakim, ya, mengadili, ya, pihak-pihak yang berselisih, ya. Kemudian tugas yang ketiga adalah fatwa, memberikan fatwa tentang suatu hukum, permasalahan. Jadi menjadi mufti. Sehingga amir di masa-masa Islam atau di awal-awal Islam, ya, itu merupakan orang yang berilmu. Ya, memiliki, ya, banyak kemampuan. Demikian juga di antara fungsi amir dan tugasnya adalah mengimami sholat. Ini di awal-awal Islam. Ya, mengadili, memberi fatwa dan mengimami. Disebutkan dalam hadis ada jaisin aw sariyah. Ya, ketika beliau mengangkat, ya, seorang amir, pemimpin atau komandan untuk suatu pasukan besar, jaish atau sariyah, pasukan kecil. Perbedaan jaish dengan sariyah, ya, jaish itu adalah jumlah pasukan besar yang berjumlah lebih dari 400 orang. Ya, 400 orang. Ya, adapun sariyah itu kurang dari 400 biasanya. Sariyah adalah pasukan kecil, kurang dari 400. Sehingga sariyah biasanya, ya, bagian dari jaish. Ya, biasanya sariyah bagian dari jaish. Ya, jaish terdiri dari beberapa sariyah. Ya, mungkin begitu. Wallahu a'lam. Kemudian ketika beliau mengangkat seorang pemimpin untuk satu pasukan besar atau pasukan kecil, awsahu bitaqwallahi ta'ala. Beliau mewasiatkannya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, beliau berwasiat kepada pimpinannya, komandan pasukan yang beliau angkat. Ya, kenapa beliau berwasiat secara khusus kepada dia? Ya, jawabannya yang pertama, karena ya, jabatannya sebagai pemimpin dan komandan, ya, ini sangat rawan untuk membuatnya sombong dan angkuh dan kemana-mana. Sehingga beliau mengingatkannya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sebab yang kedua adalah karena dengan ketakwaan seorang pemimpin dan komandan, maka biasanya akan bertakwa pula para bawahannya. Ketika pemimpinnya bertakwa, maka bawahannya juga akan mudah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. أوصاه بتقوى الله تعالى ومن معه من المسلمين خيرا. Yeah. ومن معه من المسلمين خيرا يعني وبمن معه. Yeah. Dan yeah, beliau mewasiatkan, berpesan kepada pemimpin itu untuk yeah, berbuat baik kepada kaum muslimin yang bersamanya. Jadi kepada pasukan muslim. Ya, jadi waman ma'ahu minal muslimina khairan, jadi wa biman ma'ah. Jadi awsahu bitaqwallah wa awsahu biman ma'ahu minal muslimina khairan. Beliau berwasiat kepada komandan tersebut agar bertakwa kepada Allah dan agar berbuat baik kepada ya, pasukan muslim yang bersamanya. Itu maksudnya. Jadi Rasulullah SAW mengingatkannya untuk ya, apa, mengambil sikap-sikap, langkah-langkah, kebijakan-kebijakan yang bermaslahat di bawahan. Ya, bermaslahat dalam hal apa? Ya, bermaslahat dalam hal agama mereka dan juga dalam hal duniawi mereka. Ya, jangan mentang-mentang sebagai komandan dan pemimpin, ya akhirnya berbuat seenaknya kepada bawahan. Ya, sehingga semestinya komandan pasukan sebagai contoh, ya mencari atau memilih ya jalan yang lebih mudah dilalui oleh pasukan. Ya, demikian juga mungkin mereka membawa hewan-hewan tunggangan atau hewan-hewan ternak ya sebagai bekal, maka carilah ya daerah-daerah yang subur yang mudah untuk memberi makan ya hewan-hewan yang mereka bawa dan lain sebagainya. Intinya komandan pasukan juga harus ya memperlakukan pasukannya, bawahannya dengan baik. Maka disimpulkan darinya, secara umum, ya, seseorang yang memiliki wewenang, ya, atas orang-orang Muslim yang berada di bawahnya, wewenang kekuasaan, ya, kepemimpinan, ya, orang yang mendapatkan amanah itu, dia wajib, ya, bersikap baik dan memilih kebijakan yang terbaik untuk orang-orang yang dia urus, yang dia pimpin. Ya. Jadi pemimpin itu wajib mengambil keputusan dan kebijakan yang terbaik, yang bermaslahat sebisa mungkin untuk ya, orang-orang muslim yang dia tangani, yang dia urus, yang dia pimpin. Jadi tidak boleh sembarangan. Ini kan secara umum seperti itu. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Ughzu bismillah." Ya, faqala ughzu bismillah. Berperanglah kalian. Ya, berperanglah kalian bismillah. Ini beliau mengirim ya, mengirim pasukan. Mengirim pasukan dan mengangkat komandan, dia berpesan kepada mereka ughzu bismillah. Berperanglah dengan nama Allah. Ya. Beliau mengingatkan pasukan agar senantiasa bersandar kepada Allah dan memohon pertolongan kepada Allah. Ughzu bismillah. Ya, berkhusus di dalam kondisi perang. Ya, dalam kondisi yang sangat membahayakan, berperanglah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Fi sabilillah, apa makna fi sabilillah? Fi sabilillah yakni ughzu fi sabilillah, berperanglah di jalan Allah, ini mencakup dua hal. Hal yang pertama adalah terkait dengan niat. Maka hendaklah niat kalian di dalam perang itu fi sabilillah, yakni niat ikhlas. Ya, niat ikhlas lillahi ta'ala. Nah, bagaimana niat ikhlas di dalam berperang? Bagaimana niat ikhlas di dalam berperang? Niat ikhlas dalam berperang telah diterangkan oleh Nabi SAW. Definisinya yaitu, man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya fahuwa fi sabilillah. Barang siapa berperang, ya, dengan tujuan, niatnya dia, tujuannya dia agar kalimat Allah, agar dakwah Islam, agama Islam ini menjadi yang tertinggi ya di dunia, niatnya itu saja, fahuwa fi sabilillah, maka berarti dia di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini perangnya fi sabilillah. Ya. Karena ya terkadang seseorang itu berperang ya sebentar ya untuk apa, memenuhi hasratnya, keinginannya, ya melakukan perang, ya, karena dia suka dengan yang berbau perang. Atau mungkin untuk dilihat, ya, agar orang-orang mengetahui kemampuannya, keberaniannya, ya, di dalam berperang. Demikian juga mungkin memiliki niat untuk mencari dunia, ya, untuk mencari perkara-perkara duniawi, ya, mungkin apa namanya, yang bisa mengurangi keikhlasan, mungkin ghanimah atau yang lain, ya. Bagaimana jika seseorang berperang itu karena tanah air, ya, berperang demi tanah air, apa hukumnya kalau niatnya seperti itu? Hukumnya dirinci. Seseorang yang berperang li ajlil wathon, seseorang yang berperang li ajlil wathon, ya, ya, untuk wathon, tanah air tempat tinggalnya, ya, jika maksudnya adalah karena negerinya itu, tanah airnya itu adalah tanah air yang Islami, negeri yang Islami, ya, dia bisa mengerjakan dengan mudah, ya, syariat Islam di negeri tersebut, di tanah air tersebut, sehingga dia berperang dan membelanya, ya, maka berarti niatnya adalah niat yang benar, niat Islamiyah, niat sahihah, niat yang benar. Namun keadaan yang kedua, jika dia niat adalah semata-mata, ya, membela tanahnya, tanah airnya, ya, negerinya, ya, jadi tidak ada sangkut pautnya dengan Islam. Tidak ada sangkut pautnya dengan Islam, tidak ada sangkut pautnya bahwa dia ingin, ya, bisa menegakkan agama Islam, menjalankan syariat Islam dengan baik, ya, sebagaimana biasanya. Bukan itu. Ya, niatnya semata-mata tanah air. Ya, membela negara, membela negeri. Maka ini niat yang tidak benar di dalam berjihad, itu niat hamiyah, ya, dan semisalnya. Ini niat yang tidak benar. Nah, ini makna yang pertama terkait dengan fi sabilillah. Ya, fi sabilillah yakni ughzu fi sabilillah, berperanglah fi sabilillah di jalan Allah. Yakni dalam niatnya harus benar. Kemudian makna yang kedua yang juga tercakup dalamnya adalah, ya, di dalam fil amal, ya, di dalam praktiknya, ya, di dalam praktiknya, praktik perangnya, ya, di dalam aturan perangnya. Maksudnya adalah hendaknya di dalam berperang, ya, ya, fi itari dini wa syari'atih, ya, sesuai dengan aturan-aturan perang yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi niatnya benar dan bimbingan-bimbingan, aturan-aturan di dalam berperang sesuai dengan syariat Islam itu juga dijalankan dan tidak sembarangan. Ya, tidak, yang penting niatnya ikhlas. Lillahi taala misalkan untuk menegakkan hukum Allah dan seterusnya, tapi ternyata banyak sekali aturan-aturan Islam di dalam berjihad dan berperang dilanggar. Ya, seperti yang dilakukan oleh orang-orang Khawarij. Ya, banyak sekali aturan-aturan perang dan jihad yang mereka langgar. Sehingga bisa bilang mencakup dua makna tadi, terkait dengan niat, demikian juga terkait dengan aturan, mengikuti aturan Islam di dalam berjihad. Qadilu man kafara billah, perangilah man kafara billah, siapapun yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini menggunakan kata man memberikan fungsi yang umum. Ya, semua yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, perangi. Ya, entah dari kalangan ahli kitab, Yahudi dan Nasara, atau musyrikin, Majusi dan seterusnya. Ya, Allah taala berfirman di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu, ya ba, qatilul ladzina yalunakum minal kufari waliyajidu fikum ghilzah. Wahai orang-orang yang beriman, perangilah orang-orang yang di sekitar kalian, di sekeliling kalian dari orang kafir, ya, dan seterusnya. Ya. So, terfahami dari ayat ini bahwa jihad itu dilakukan, ya, terhadap, ya, yang terdekat. Ya, jihad itu dilakukan terhadap yang terdekat. Ya. Alladzina yalunakum minal kufar. Nah, sehingga ketika sudah berjihad dengan yang ketat, kemudian ternyata mereka berislam, ya, orang-orang kafir ini berislam, maka ya, yang di belakangnya lagi, yang lebih jauh lagi, dan seterusnya sampai mencapai apa? Hingga mencapai masyariqal ard wa magharibaha. Ya, penjuru timur dan barat bumi ini. Jadi seterusnya, bertahap. Sebagaimana terfahami dalam ayat ini. Ya, tapi ingat, terkait dengan jihad, ya tidak sembarangan. Ya, tidak kemudian sendiri-sendiri atau kelompok-kelompok sendiri-sendiri, tidak, tetap harus di bawah ya komando dan izin dari pemerintah yang sah, penguasa yang nyata-nyata mereka menguasai negeri ya dan bangsa ini. Kemudian ughzu, ya ughzu, berperanglah. Ini diulangi lagi oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, qatilu man kafara billah. Ughzu, berperanglah. Wala taghullu, dan janganlah kalian melakukan ghulul. Ghulul, yakni menyembunyikan ghanimah untuk pribadi. Ghanimah kan mestinya dikumpulkan, setelah itu dibagi-bagikan sesuai aturan syariat. Yang membagikannya adalah yang pemimpin. Nah, di sini wala taghullu. Ghulul berarti mengambil, mencuri barang ghanimah untuk pribadi. Ia terlarang dalam syariat. Wala taghdiru, dan janganlah kalian berkhianat. Jadi mengkhianati janji. Perjanjian damai misalkan. Ya, atau gencatan senjata. Wala taghdiru, jangan kalian khianati. Ya, wala tumasiru, dan janganlah kalian memutilasi. Tumasiru. Mutilasi ini memotong-motong, menghancur-hancurkan. Misalkan apa, bagian-bagian tubuh musuh yang sudah mati, ya, memutilasinya enggak boleh. Wala taqtulu walidan, dan janganlah kalian membunuh anak-anak kecil. Tidak boleh membunuh anak kecil. Nah, kalau orang teroris enggak peduli mau anak kecil, orang tua dan seterusnya, ya, dibunuh oleh mereka dengan bomnya. Nah, kemudian mereka juga melakukan mutilasi. Ya, kemudian mereka juga berkhianat, enggak bisa dipercaya. Mungkin sementara kita cukupkan dengan ini karena masih cukup panjang hadis ini. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan-kesempatan berikutnya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Alhamdulillah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta.